Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Samad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah bangunan, anjuran di dalam Islam untuk memperbaiki rumah tempat tinggal yang menjadi enam tempat tinggal seseorang, hendaknya diperbaiki, dirawat dan dibersihkan. Dan ini termasuk dari tuntunan salafun shalih. Demikian juga yang berkaitan dengan hendaknya seseorang ketika dia membangun suatu bangunan atau memperkerjakan orang lain, hendaknya dia juga ikut serta bersama para pekerjanya. 6. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengawasi. 6. Atau membantu, memberikan arahan. Dan juga ini termasuk dari bentuk ketawadhu'an seseorang, rendah hatinya dia kepada bawahannya. 6. Sehingga dia dengan demikian dia memiliki akhlak yang baik, bisa bergaul dengan semua jenis manusia dan tidak memiliki sifat sombong. Dan dengan demikian ketika dia mau bergabung, naam, bekerja bersama para pekerjanya, entah itu pembantunya, pegawai atau karyawannya, naam, dengan itu dia termasuk dari pekerja atau orang-orang yang bekerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana asar yang disebutkan oleh muallif dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita lanjutkan bab yang setelahnya masih berkaitan dengan bangunan. Qala al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babu tatawuli fil bunyan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Berkata al-Malik al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala bab yang menjelaskan tentang at-tatawul fil bunyan, saling meninggikan di dalam bangunan. Apa hukumnya di dalam Islam, di dalam syariat, ketika manusia dia berlomba-lomba ingin membuat bangunan yang tinggi. Naam, apa hukumnya? Dan at-tatawul di sini tidak hanya yang berkaitan masalah ketinggian, tapi juga mencakup di sana yang namanya bermegah-megahan. Naam, baik dari sisi ukuran besarnya atau luasnya bangunan itu sendiri, dan juga yang berkaitan dengan kemegahan hiasan dan keindahan yang ada pada bangunan tersebut. Naam, at-tatawul, ketinggian, saling meninggi-ninggikan bangunan, berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan, ini masuk di dalamnya. Naam, at-taghalub wat-tabari wal-mubahati fi zinati waz-zukhruf. Berlomba-lomba, saling bersaing di dalam masalah kemegahan dan juga masalah keindahan dalam perhiasan dan dalam menghiasi bangunan tersebut. Beliau membawakan di sini beberapa hadis dan asar. Kita ambil yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, sampai manusia itu saling meninggikan, berlomba-lomba di dalam meninggikan al-bunyan ay bangunan. Ini yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam termasuk dari mukjizat. Naam, yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam karena ini termasuk dari perkara-perkara yang gaib. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengkhabarkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, di waktu sebelumnya terjadi hari kiamat, di antara tanda-tandanya adalah at-tatawul fil bunyan, manusia saling berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunannya. Sehingga hadis ini juga memberikan faedah bahwasannya din alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah berlomba-lombanya manusia di dalam meninggikan bangunan. Dan as-sa'ah, naam, hari kiamat itu memiliki dua tanda. Ada tanda-tanda yang besar dan ada tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagiannya telah kita saksikan di akhir zaman ini karena kita hidup jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana naam tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bermunculan sebagiannya. Banyaknya peperangan, banyaknya naam kerustaan, muncul ruwaibidah dan juga tanda-tanda yang lainnya seperti banyaknya khamar dan juga perzinaan. Dan tanda yang kedua adalah tanda-tanda kiamat al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ketika salah satu darinya telah muncul, maka akan diikuti dengan yang lainnya. Qala hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, sampai manusia naam meninggikan bangunan. Qala syarih rahimahullahu taala fi hadzal hadits bayanu mu'jizatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam hadza awwalan. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup naam bagi nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Beliau memiliki banyak mukjizat, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang di luar dari adat kebiasaan manusia, yang itu menunjukkan apa? Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul seorang nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah manusia, risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Sehingga banyak di sana mukjizat yang mendukung tentang kebenaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah tentang berita dan khabar yang beliau kabarkan kepada umatnya tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Di antaranya adalah ini, beliau mengkhabarkan bahwasannya hari kiamat itu tidak akan tegak melainkan naam ketika manusia sudah saling berlomba-lomba di dalam membuat bangunan. Dan di sana banyak mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yang paling besar apa? Yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab suci umat Islam, Al-Qur'anul Karim itu adalah di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terbesar karena itu adalah pedoman hidup bagi umat muslim, kaum muslimin sehingga hari kiamat kelak, yang itu merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari. Naam, min Makkah, min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian pada malam hari itu juga terjadi peristiwa Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit sampai lapis langit yang ketujuh. Naam, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan padanya naam salat 5 waktu. Demikian pula insyiqaqul qamari lahu, terbelahnya bulan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masa hidup beliau, dan juga penjagaan malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau juga punya mukjizat yang lainnya, seperti nah beliau bisa mendengar azab atau penghuni kubur. Beliau bisa mendengar nah suara yang ada pada penghuni kubur. Dan juga bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengajak bicara mereka qatla badr, para syuhada, nah orang-orang yang mati syahid dari kalangan para sahabah yang telah meninggal dunia. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nam atau pernah terjadi suatu peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah di sisi batang pohon korma sebelum dibuatkan mimbar. Biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di masjid yang ada pada beliau di Madinah, beliau tidak khutbah di atas mimbar karena mimbar belum dibuat. Beliau berkhutbah di sisi batang pohon kurma selama beberapa waktu yang lama, dan setelah itu diusulkan oleh salah seorang sahabat untuk dibuatkan mimbar. Maka dibuatlah mimbar ketika itu dan diletakkan di masjid, dan Nabi SAW khutbah untuk pertama kalinya di atas mimbar tersebut. Dan ternyata naam setelah itu batang kurma yang selama ini ada di masjid untuk Nabi SAW berkhutbah, dia menangis. Naam tersedu-sedu, menangis tersedu-sedu karena naam merasa sedih ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan dia tidak berhenti dari tangisannya batang pohon kurma tersebut sampai Nabi SAW turun dari mimbar dan mengelus dirinya hingga akhirnya dia terdiam. Ini juga termasuk dari mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang sebelum daripada itu semua, ketika beliau masih kecil, beliau masih usia anak-anak, beliau juga pernah dibelah dadanya. Pernah dibelah apa? Dadanya. Dibersihkan hatinya oleh malaikat, dikeluarkan bagian yang kotor dari bagian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hatinya. Ini terjadi ketika beliau masih usia anak-anak, dan mukjizat-mukjizat yang lain yang disebutkan oleh mereka para ahli sejarah di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian qala tsanian, faedah yang kedua yang bisa diambil dari faedah hadis ini adalah tahrimu raf'il manazil la li hajatin tad'u ila dzalik. Haramnya meninggikan bangunan yang mana tidak ada kebutuhan yang menuntut kepadanya. Hukumnya apa? Haram. Makanya disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini hadis la taqumu shah hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, menunjukkan nah ini adalah perbuatan yang jelek yang itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nah, karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada mereka siapa? Syirarun nas, manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Dan sebelumnya ada tanda-tanda yang menunjukkan akan tegaknya hari kiamat, di antaranya adalah saling berlomba-lomba di dalam membuat bangunan. Maka hukum raf'ul manazil la hajah tad'u ila dzalik, ini hukumnya adalah haram. Meninggikan bangunan yang tidak dibutuhkan, tidak ada kebutuhan, bukan untuk menampung orang banyak atau bukan untuk urusan agama, untuk dakwah misalnya, atau bukan untuk perkara dunia, untuk disewakan, tidak, untuk nam dikontrakkan, hanya sekedar bermegah-megahan, pamer harta kekayaan, ini hukumnya adalah haram. Bal yakuna al-gharadu min raf'i bina'il manazil al-mubaha wa tarafu'i 'ala al-ghair fasara raf'ul bina'i bihadzal qasdi madmuma. Bahkan tujuan dari mendinginkan bangunan tersebut, mendinginkan rumah misalnya, itu adalah al-mubaha, saling membanggakan diri, wa tarafu 'ala al-ghair, dan sombong kepada orang lain, fasara raf'ul bina', maka meninggikan bangunan dengan tujuan yang ini adalah mazmuman, hukumnya tercela, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Lisu'in niyyah wa fasadil qasdi wat tabdziri bil mal wa idza'il ghair wa amma idza kana tawassu' fil bina'i tulan wa ardan wa husnan lil hajati adda'iyati ila dzalik fa innahu la haraja 'ala sahibil bina. Mengapa tercela dan dilarang? Disebutkan di sini ada beberapa sebab. Kata beliau rahimahullahu taala, lisu'in niyyah, karena niatnya sudah jelek. Naam, hanya sekedar pamer, sekedar membanggakan diri. Wa fasadul qasd, tujuan yang rusak. Demikian juga tabdzirun bil mal, menghambur-hamburkan harta. Seharusnya hartanya dia bisa sedekahkan, bisa dia infakkan untuk jalan-jalan kebaikan, tapi digunakan untuk bangunan yang tidak ada faedahnya. Bahkan mungkin sebagian orang membangun bangunan yang tinggi, yang megah, yang indah dan bagus, tidak ada yang menempatinya, tidak ada yang naam tinggal di dalamnya, bahkan juga tidak disewakan. Naam, tujuannya apa? Hanya sekedar naam membangun saja. Wa idza il ghair, dan ini bentuk di dalamnya menyakiti orang lain. Qala wa amma idza kana tawassu, beda hukumnya ketika di situ at-tawassu fil bina, memperluas bangunan, baik dari sisi tingginya atau lebarnya. Naam, wa husnan, dan diperbagus karena adanya hajah, kebutuhan yang menuntut akan hal tersebut. Naam, dia butuh bangunan yang tinggi, misalnya karena tanah yang ada di lingkungannya, di lingkungan perkotaan misalnya tanahnya sempit, tidak mungkin dia bangun meluas ke samping. Naam, maka dia tinggikan ke atas karena butuh dia untuk menampung anggota keluarganya yang banyak. Wa ardan, atau dia lebarkan ke samping menjadi bangunan yang luas. Wa husnan, dan dia perbaiki rumahnya. Naam, diperbaiki supaya nyaman, dijadikan untuk tempat tinggal, dan supaya keluarganya tenang betah di situ. Lil hajatid da'iyati ila dzalik, karena memang ada kebutuhan yang menuntut akan hal tersebut. Fa innahu la haraja 'ala sahibil bina, maka tidak mengapa untuk pemilik bangunan melakukan perluasan tersebut karena ada kebutuhan padanya. La siyama fil mudunil lati tadiqu bi ahliha fayattaruna ila raf'il bina liyattasi'a li usarihim. Terlebih kata beliau rahimahullahu taala pada daerah-daerah perkotaan yang tanah di sana mahal, tidak mungkin akan membeli tanah, sehingga nam karena sudah padat penduduknya, maka dia mengharuskan mutar, kondisi darurat, untuk mendigikan bangunan liyattasi ali usarihim, supaya bisa menampung anggota keluarganya. Nam wa ma yahtajuna ilai, dan apa-apa yang dia butuhkan untuknya, minat ta'jiri likasbil malil ladzi tuqda bihil hajat. Atau kalau tidak, dia memang usahanya properti, dia bangun rumah yang banyak, atau dia bikin kamar-kamar yang banyak, tujuannya untuk disewakan sebagai kos-kosan atau rumah kontrakan, yang dengannya dia bisa mendapatkan pemasukan untuk menafkahi keluarganya. Maka ini diperbolehkan, hukumnya tidak mengapa. Karena apa? Ada manfaat duniawiyah di dalamnya, ada manfaat duniawi dari usaha yang dia lakukan. Atau dia bangun bangunan yang luas, bangunan yang besar, untuk membuat rumah tahfidz, rumah belajar untuk anak-anak, ikhwah untuk dakwah, atau yang semisalnya. Maka ini dia yujar mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika diniatkan dengan ikhlas. Qala wa fil hadithi an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dalil yang menunjukkan tentang kebolehan hal tersebut adalah sebagaimana yang ada di dalam hadis dari sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati bani Adam salasah wa min syikwati bani Adam salasah. Di antara perkara-perkara yang bisa membahagiakan atau menjadi tanda kebahagiaan anak Adam seseorang itu ada tiga. Wa min syikwas ibni Adam, dan di antara tanda tanda dari kesengsaraan seseorang itu juga ada tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, min sa'adati ibni Adam al mar'atu shalihah wal maskanu shalih wal markabu shalih. Di antara tanda-tanda kebahagiaan ibnu Adam, anak Adam, manusia itu diantaranya adalah dia punya istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa membantunya, mendukungnya di dalam melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada suaminya. Ini masya Allah, menjaga rumahnya, merawat dan mendidik anak-anaknya. Ini termasuk dari kebahagiaan seorang hamba. Dia akan tenang, dia akan tentram hidup bersama seorang istri yang demikian sifatnya. Qala wal maskanu shalih, dan yang kedua adalah tempat tinggal yang bagus, tempat tinggal yang layak. Naam, dia bisa bernaung di dalamnya. Tempat tinggal yang memiliki 6 kamar-kamar misalnya, atau apa yang dibutuhkan dari sebuah rumah yang ada. Wal markabus shalih, dan kendaraan yang baik. Kendaraan sesuai dengan zamannya. Ketika di zaman dulu apa kendaraannya? 6 dari hewan tunggangan, kuda atau unta, dia punya hewan kendaraan yang bagus. Ini termasuk kebahagiaan orang tersebut. Dia bisa ziarah, dia bisa pergi ke tempat saudaranya dengan kendaraan tersebut. Di zaman sekarang, mungkin ada motor, ada mobil yang bagus yang dia miliki, maka ini termasuk dari kebahagiaan dirinya. Wa min syikwati bani Adam, dan di antara bentuk atau tanda kesengsaraan seseorang adalah al-mar'atu su, ay kebalikan dari tiga perkara yang pertama tadi, dia memiliki 6 istri yang jelek, 6 istrinya tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, 6 selalu menyeret dirinya kepada kemaksiatan dan perbuatan dosa, tidak bisa mendukungnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tanda dari kesengsaraan hidupnya. Wal maskanus su, dan tempat tinggal yang jelek, mungkin yang tidak layak untuk dihuni. Wal markabus su, dan juga kendaraan yang jelek. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arbaun minas sa'adah. Kalau tadi tiga, disebutkan di dalam riwayat yang lain ada satu tambahan. Apa yang satu tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, arbaun minas sa'adah, al mar'atu shalihah, wal maskanul wasi', wal jaru shalih, wal markabul hani. Ada 4 di antara tanda kebahagiaan seseorang itu memiliki istri yang salihah, demikian pula rumah yang luas dan tetangga yang salih. Ini yang keempatnya. Selain dia punya istri yang salihah, rumah yang luas, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, dia juga punya tetangga yang salih, hidup di lingkungan orang-orang yang salih, kaum salihin, semuanya taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu bentuk kebahagiaan. Dia tidak tinggal di lingkungan yang jelek. Ini 6 merupakan kesengsaraan. Wa arba'un minas syaqawah, dan kebalikannya 4 dari tanda kesengsaraan seseorang adalah al-jarussu, tetangga yang jelek. 6 dia hidup memiliki tetangga yang mungkin tajam lisannya, atau tetangga yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka ini bisa dibayangkan oleh kita semua bagaimana rusaknya hidup seseorang, bahkan bisa mempengaruhi keluarga dan anak-anaknya ketika dia memiliki tetangga yang jelek. Wal mar'atu su', dan istri yang jelek. Wal maskanu dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabus su', dan kendaraan yang jelek. Ini riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, ini hadis yang pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan sore hari ini, dan hadis-hadis yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.